Seorang takut pada syirik, tapi kita sulit mengkategorikan perbuatan syirik. Saya jawab sedikit dulu. Kalau tidak tahu, ya sulit memang untuk mengkategorikan. Maka perlu belajar. Maka kita berharap yang bertanya ini jangan pernah putus dari pengkajian, ya, supaya tidak hilang nanti sebagian maklumat yang akan diterima. Karena ini kita akan nyambung terus, ya. Kemudian seperti berobat ke dokter dengan harapan sembuh. Kalau dokter itu istilahnya ilmiah. Kemudian juga apa? Sembuh itu hanya Allah. Dokter ini sebagai syarat yang boleh. Syarat yang boleh. Karena Nabi mengatakan tadawau, berobatlah kalian. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah lam yanzil da'an atau lam yunzil da'an illa wa anzala ma'ahu syifa. Tidak menurunkan penyakit melainkan ada obat obatnya. Alimahu man alimahu, akan tahu siapa yang tahu, wa jahilahu man jahilahu, dan akan jahil orang tidak tahu obatnya. Taib sekarang. Demikian pula yang lain katanya. Contoh air keris. Banyak ini air keris ini. Taib teliti, karat itu buat apa coba? Buat orang sehat atau buat orang mati? Kena paku yang karatnya kan infeksi, bisa amputasi orang. Ini kok dikasih minum? Nah kalau obat-obatan dokter ilmiah, hatta ilmiah pun kalau belum datang takdirnya gak bisa sembuh. Coba orang ya, 5 kali ke spesialis, tapi kok dokter umum hanya sekali? Maka Nabi bersabda, idza wafaqa da'ud dawa, idza wafaqa da'ud dawa bari abidinillah. Kalau memang cocoknya obat, kalau memang penyakitnya cocok dengan obatnya, takdir Allah sudah menetapkan demikian, akan sehat. Nabi katakan kalau obatnya cocok dengan penyakit penyakitnya. Sekarang kita ya ilmiah sedikit, ya, teliti apa di makam itu air dibawa dari rumah, air dibawa dari rumah dipakai lagi. Ini daripada jalan. Jadi hatta sebab yang boleh pun Nabi katakan kalau cocok penyakit dengan obatnya, takdir datang kena. Tapi kalau belum juga, belum tentu kena. Hai. Terkadang orang diuji. Saya ini sekian dokter spesialis, habis uang saya katanya. Tapi begitu ke makam sekali saja langsung kontan. Tokce. Ya. Ini ujian. Ini namanya ya istidrak, uluran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berusaha di pasar 5 jam, 8 jam dapat 50.000. Orang pegang komputer ngerampok hanya 5 menit dapat miliar. Ya. Ya. Jadi ke dokter itu syarat yang boleh tentu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau datang takdirnya. Ya, tapi kalau belum datang, ayo sekarang. Ada enggak begitu datang langsung sehat semua ke dokter? Ada. Ya, udah 2 kali, 3 kali ganti obat, ganti obat. Nabi katakan idza wafaqa, kalau cocok obat dengan penyakitnya, takdirnya bari abiinillah, dia akan sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang bangun rumah kemudian dia nyembelih ayam, apakah itu termasuk syirik besar juga? Ya kalau dinyembelih untuk tukangnya enggak. Tapi kalau nyembelih supaya di apa namanya disirami di dasarnya, iya. Ini menyembelih bukan karena Allah dan bangkai hukumnya ayam tersebut. Kenapa? Dan ini disembelih apa? Bukan selain Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bismillahirrahmanirrahim, tapi niatnya kemana? Supaya kokoh bangunannya. Bagaimana cara kita menjawab vaksin perempuan, bersinnya perempuan? Yarhamukillah. Ya, kalau laki ka, kalau perempuan ki. Nah, itu saja. Bagaimana hukumnya wanita memakai bedak kemudian dia bawa sholat, dan sah sholatnya apa tidak? Kalau sholat di rumahnya tidak menjadi masalah. Yang penting jangan dia berangkat ke masjid. Ya. Kalau berangkat ke masjid kemudian wangi, ya, ini wangi-wangian, keluar dari rumah bersoleh, ini termasuk tabarruj yang haram. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna fi buyutikunna. Diam kalian wahai di rumah kalian. Wahai para wanita, diam di rumah. Jangan kalian bersoleh seperti jahili. Tabarruj diantaranya keluar membawa perhiasan, menampakkannya di depan orang banyak. Hadzallahu ta'ala. Kalau minyak wangi harus balik dulu. Mandi seperti mandi janabah. Cuci baju yang terkena minyak wangi baru pakai baju yang lain berangkat ke masjid. Wallahu ta'ala. Orang melakukan pembatal keislaman, pembatal syahadat, apakah syaratnya harus diulangi? Caranya bagaimana? Harus ada saksi atau bagaimana? Cukup dia tobat, ulangi kembali, selesai sudah. Ya, tidak perlu dia harus ada saksi dan sekian. Wallahu ta'ala. Saya pernah berbuat dosa besar beberapa tahun lalu dan saya sudah menyesal dan tidak pernah mengulanginya. Akan tetapi saya belum salat. Saya sebelum salat tobat, bagaimana dalam hadir? Tidak perlu kalau memang kita itu tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, cepat salat tobat. Karena salat sunnah, bukan salat wajib. Intinya itu, ikhlas, cabut diri, menyesal, jangan berniat mengulang. Wallahu ta'ala. Kalau salat tobat itu lebih bagus. Bolehkah kita saat berdoa kepada Allah meminta ampun untuk kedua orang tua kita dulu, baru minta ampun untuk diri kita? Diri kita kemudian orang tua. Itu adabnya berdoa. Allah taala. Apakah mengangkat tangan setelah tahiyatul awal itu pada saat duduk ketika akan bangkit atau pada saat sudah berdiri sebelum sedekah? Dua-duanya sunnah. Ya. Setelah tahiyatul awal, Allahu Akbar dari bawah boleh? Atau setelah tasyahudul awal bangkit Allahu Akbar di atas angkat tangan juga boleh. Kedua-duanya sunnah. Cuma perlu perhatikan para jamaah, angkat tangan ya sejajar dengan pundak. Ya. Atau daun telinga. Sahabat bilang sejajar dengan pundak. Bagaimana dihitung sejajar dengan pundak kalau di depan? Perhatikan ini. Sunnah banyak diabaikan. Ya, daun telinga. Apakah boleh memakan sembelihan orang karena acara kematian? Imam Syafi'i mengharapkan. Dari berdasarkan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Kunna na'udul ijtima', kami para sahabat menganggap kumpul-kumpul wa sani'atat ta'am dan membuat makanan inda ahlil mayyit di tempat kematian minan niyahah, termasuk niyahah." Dan itu juga Imam Syafi'i mengatakan wa akrahu. Imam Syafi'i kalau mengatakan akrahu artinya aku haramkan. Kumpul-kumpul dan makan makanan di tempat orang kematian. Ini haram. Imam Syafi'i bilang begini. Ya. Berdasarkan hadis atau apa yang dibawakan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali tersebut. Jadi kalau kita misalkan ya, kita enggak ke sana, tapi dibawakan kita bagaimana? Ya sudah, kasih orang lebih butuh, kasih orang miskin lah. Ya, hadzakallahu ta'ala. Sebagian teman-teman mahasiswa mengatakan bahwa demo aksi itu boleh karena dibolehkan oleh pemerintah. Pertanyaan, saya bertanya sekarang, yang menjadi boleh itu Allah dan Rasulnya atau pemerintah? Apa tidak terbalik ayatnya ini? Ayatnya mengatakan wa atiullah, wa atiur Rasul, wa ulil amri. Ulil amri enggak ada atiunya, karena punya syarat, taat kepada penguasa. Kalau taat kepada Allah dan Rasul, Rasul. Nah ini dia para jemaah. Ya. Betul pemerintah membolehkan. Ya, tetapi Allah dan Rasul tidak membolehkan. Nah itu sih dia. Tidak boleh taat dalam hal maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Allah taala. Apakah mabrur haji kita kalau kita mau berangkat haji, kita ke kuburan duluan? Ini dibatalin duluan bagaimana? Mau mabrur? Kecuali ya betul di kuburan dulu, sampai di sana dengar dakwah tauhid lah, salah kita, nah, insya Allah selamat hajinya. Tapi di sana dicari juga kuburan lah, tambah parah kalau begitu. Ya. Di Mekah sulit nyari kuburan, akhirnya apa? Uang dikeluarkan. Bagaimana? Ka'bah tuh digosok terus dengan uangnya. Digosok, nanti pulang-pulang ini sudah haji uang ini. Banyak kita lihat ini, bukan buat-buatan, tapi benar. Orang India, dia bawa kain kafan sepanjang berapa puluh meter, disiram dengan zam-zam. Itu katanya dipakai untuk mati nanti. Dari mana ini? Gak ada. Ya, jangankan si Ramzam-Zam, mati di Mekah kalau memang syirik kojok kita. Tanahnya ini. Jadi bukan masalah apa dan tapi amal kita menyelamatkan. Sekarang kita mati di atas tauhid, dimakan sama serigala atau dimakan sama ikan hiu di surga. Ya, jadi ya perbuatan-perbuatan syirik atau sarana syirik hindari. Ya Allah taala. Turun sujud lutut dulu atau tangan dulu? Ini khilaf para ulama. Ya, sebagian mengatakan lutut duluan, sebagian mengatakan tangan duluan. Kalau kita melihat dalil hadis, antum bisa rujuk dalam silsilatul ahadits dhaifah. Kalau enggak jilid kedua atau jilid ketiga, di sana jelaskan tentang hadis lutut duluan itu rata-rata hadisnya lemah semua. Ya, wallahu taala. Mungkin saya cukupkan sampai di situ kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf atas segala kurang kesalahan. Aku lupa di hadha wa sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.